Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Baik, mungkin kita langsung bacakan pembahasan selanjutnya dari kitab Kasfus Syubhat. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan perkataan mereka orang-orang pun yang mereka berdalih perbuatan mereka menyembah, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengharapkan syafaatnya Rasul, karena Rasul adalah seorang yang diberikan hak oleh Allah azza wa jalla untuk memberikan syafaat, sehingga mereka melontarkan pertanyaan kepada ahli sunnah, ahli tauhid. Atunkiru syafa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian mengingkari syafa'atnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan telah kita sebutkan jawaban terperinci dari al-muallif rahimahullahu taala. Yang secara kesimpulan kita tidak menafikan adanya syafaat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula oleh para malaikat, bahkan orang-orang soleh dan anak-anak yang soleh. Namun yang kita ingkari dari perbuatan mereka adalah ketika mereka beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadah pula kepada orang-orang soleh dengan tujuan dan harapan agar supaya Rasul dan orang-orang soleh yang mereka sembah, mereka doai tersebut akan dipercaya bisa memberikan syafaat kepada mereka di yaumil qiyamah. Ini yang kita ingkari dari mereka. Dan dengan sebab inilah kita mengatakan bahwasanya perbuatan mereka menyembah, berdoa kepada Nabi, berdoa kepada orang-orang saleh adalah termasuk dari perbuatan syirik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab syirik yang seperti inilah Rasul memerangi orang-orang musyrikin. Dengan sebab syirik inilah orang-orang musyrikin jahiliyah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasul, memerangi para sahabatnya, karena mereka menginginkan untuk terus berada di atas amalan kesyirikan tersebut, sementara Rasul melarang mereka untuk melakukannya. Nah, sehingga khilaf, perselisihan, sehingga terjadinya peperangan, sampai akhirnya Rasul dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah adalah disebabkan karena sebab syirik tersebut. Tidak maunya orang-orang musyrikin meninggalkan kepercayaan mereka, dan sementara mereka mengingkari dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan dan sering kita ingatkan dalil perkataan orang-orang musyrikin, haula'i syufa'auna indallah ma na'buduhum illa liyuqadzulfa. Dua alasan yang apabila kita mau bijak mencermati hujjah, alasan kenapa orang-orang musyrikin di zaman sekarang mereka menyembah kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh, kenyataannya alasan mereka sama persis dengan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sama perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah, dalam arti kata perbuatan itu ternilai sebagai syirik akbar. Nah, yang akan mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Wal-iyazubillah. Karena inilah kita mengetahui tidak ada di sana ahli sunnah, ahli tauhid, melainkan di antara dari prinsip dakwah mereka adalah memerangi kesyirikan dengan model yang seperti ini. Sehingga mulailah mereka para musuh-musuh tauhid juga membenci sunnah, sehingga mereka tidak hanya memerangi ajaran tauhid yang disampaikan oleh ahli sunnah, mereka juga membenci dakwah as-sunnah yang disampaikan oleh ahli tauhid. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Nah, tayyib, kita lanjutkan perkataan mu'alif yang selanjutnya. Fa'in qala, apabila dia kembali mengucapkan syubhatnya, dia mengatakan ana la usyriku billahi syai'an hasya wa kalla. Saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Hasya wa kalla, yakni kalimat nafi yang memberikan makna sekali-kali tidak, kita tidak pernah melakukannya. Walakin al-iltija'a ila salihin laisa bisyirkin. Tapi ketika kita bergantung dengan orang-orang soleh, ini bukan termasuk dari syirik. Iltija, bergantung dengan orang-orang soleh, seperti halnya ketika seseorang dalam kondisi genting, maka mereka meminta kepada orang-orang soleh, baik orang-orang soleh tersebut masih hidup ataukah meninggal dunia. Dan jenis perbuatan iltija yang seperti ini adalah termasuk dari prinsip ahli syirik di zaman sekarang ini, yang diistilahkan oleh ma'alif rahimahullah dengan istilah al-kuburiyun, para penyembah kuburan orang-orang soleh. Dan ini nampak dari perbuatan-perbuatan mereka, mereka sangat bergantung dengan orang-orang soleh tersebut. Bisa kita katakan mereka terfitnah dengan sosok orang soleh, sampai akhirnya mengkultuskan orang-orang soleh tersebut dan mengangkat kedudukan seorang yang soleh menyamai kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah penyebab musabab kenapa mereka iltija, bergantung, bersandar kepada orang-orang soleh, disebabkan karena adanya keyakinan kesyirikan. Orang-orang soleh mampu mewujudkan keinginan mereka. Orang-orang soleh dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan diharapkan bisa memberikan bantuan kepada mereka, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Atau diistilahkan dengan sebagian ungkapan at-tawassut bisolihin, menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari kekufuran, dan ini termasuk dari kesyirikan. Mereka menyamakan Allah azza wa jalla seperti halnya raja, raja dunia. Seorang rakyat biasa tidak bisa meminta langsung kepada sang raja. Ketika dia butuh, maka harus menyampaikan keinginannya kepada bawahan sang raja, yang diharapkan sang bawahan ini bisa menyampaikan kepada raja tersebut. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Naam, dan ini termasuk dari kesyirikan, menjadikan makhluk selain Allah. Ia berikan doanya, ibadahnya, dan permohonannya kepada makhluk tersebut. Dia tinggalkan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jelas-jelas kesyirikan. Fa Fakullahu, maka cara menjawab syubhat mereka ini, iltija ila sholihin, bergantung dengan orang soleh, ini bukan kesyirikan. Mereka orang soleh, orang yang mulia. Maka katakan kepada orang tersebut, iza kunta tuqirru annallaha harrama syirka a'zam min tahrimiz zina, apabila engkau menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kesyirikan dengan dosa yang jauh lebih besar dibandingkan keharaman dosa perbuatan zina. Dan memang demikian kenyataannya. Syirik adalah kezaliman yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Apabila seorang melakukan dan terjatuh ke dalam perbuatan zina dalam keadaan tidak ada di dalam kalbunya, hatinya, dia menghalalkan perbuatan tersebut sehingga terjatuh ke dalam perkara menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, dia melakukannya dalam keadaan dia tahu itu perbuatan dosa, maka pelakunya terjatuh ke dalam dosa besar selama dia sebagai ahli tauhid. Berbeda halnya ketika seseorang berdoa kepada makhluk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berdoa kepada makhluk selain Allah. Ia berikan doanya kepada Nabi. Bahkan di zaman kita saat ini, perbuatan berdoa kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla, ini bahkan sudah demikian menjamur. Sebagian dilakukan di masjid-masjid. Nah, mereka berdoa menyebut nama sosok sang wali tertentu dan orang-orang soleh tertentu. Wal'iyadzubillah. Ini jelas-jelas kesyirikan. Kita katakan kepada dirinya, apabila engkau telah menetapkan bahwasanya Allah telah mengharamkan perbuatan kesyirikan dengan tingkatan keharaman yang jauh lebih besar dibandingkan diharamkannya perbuatan zina, kalau semisal dia tidak menetapkan, maka sampaikan kepada dirinya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kesyirikan dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa besar. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang al-mawbiqat, dosa besar yang paling besarnya. Yang pertama Rasul menyebutkan al-ishraku billah, perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah saya kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besarnya? Rasul mengatakan al-ishraku billah, dosa besar yang paling besar adalah ketika seorang hamba melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihat, dilihat dari sisi perbuatannya ringan kesyirikan daripada seseorang melakukan pencurian, daripada seseorang melakukan perbuatan zina, namun ternyata besar kecilnya dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini bukan dilihat dari sisi-sisi tersebut. Kapan perbuatan dosa terkena kepada hak Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah perbuatan dosa tersebut ternilai dosa yang paling besar. Dan satu-satunya hak Allah yang wajib bagi seorang hamba untuk memberikannya hanya kepada Allah. Yang dengan sebab inilah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita manusia dan jin. Dengan sebab ini pula Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan para rasulnya, yaitu hak untuk disembah, diibadahi. Ketika hak Allah Azza wa Jalla ini disekutukan dengan makhluk selain Allah, maka jadilah pelakunya terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, pasti dia akan menetapkan ia syirik lebih besar dibandingkan perbuatan zina. Wa tuqirru annallaha la yaghfiru, dan engkau menetapkan perbuatan kesyirikan adalah perbuatan dosa yang Allah tabaraka wa taala tidak mengampuni pelakunya. innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau semisal dia tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kafir. Jangankan menetap mengingkari satu ayat, satu makna yang ada dalam Al-Qur'an, mengingkari satu huruf saja yang terdapat di dalam Al-Qur'an bisa kufur. Naam. Ataukah mengingkari harokat, ingin dirubah harokatnya, seperti yang dilakukan oleh kelompok yang mengingkari sifat al-kalam. Mereka menginginkan untuk merubah firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, menjadi berubah harokatnya yang semula di dhammah menjadi di fathah, wa kallamallaha Musa taklima, yang mengajak berbicara adalah Musa alaihi salam. Musa mengajak berbicara Allah, seharusnya Allah berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam. Menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Tapi mereka tidak mau mengingkari maknanya. Merubah harokatnya di fathah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga kelompok Jahmiyah dihukumi sebagai kelompok yang kafir, keluar dari Islam. Tak sedikit mereka para salaf yang mengingkari kelompok tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir, karena melihat akidah ini dibangun di atas prinsip-prinsip kekafiran yang nyata terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dengan jawaban ini nampak jelas di sisi kita pengajaran dari ma'alif rahimahullah ketika kita ingin membantah ahlil bid'ah. Tatkala dia menyampaikan syubhat kepada kita, maka carilah jawaban-jawaban yang sudah pasti mereka menetapkan isi dari jawaban tersebut. Carilah pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti mereka akan membenarkan pertanyaan tersebut. Yang dengan pertanyaan ini kita bisa membantah syubhat-syubhat yang mereka miliki tersebut. Kemudian lihat bagaimana mu'alif rahimahullah menjadikan apa yang mereka tetapkan tersebut sebagai hujah untuk mereka. Mu'alif mengatakan, "Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiruh." Terus apa atau perkara apa ini yang Allah Azza wa Jalla haramkan dan Allah sebutkan perkara tersebut tidak dimaafkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya terangkan maksud dari kesyirikan. Kesyirikan adalah sesuatu yang besar, karena Allah sebutkan perbuatan kesyirikan demikian berat dipikul dan ditanggung oleh para pelakunya. Demikian pula sekian banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kecaman, demikian pula iqab bagi para pelaku kesyirikan-kesyirikan tersebut dengan iqab yang demikian berat. Kita katakan kepada mereka, terangkan kepada kita apa makna dari kesyirikan tersebut. Fa innahu la yadri, maka pasti dia akan mengatakan la yadri, dia tidak tahu. Kalau semisal dia tahu, maka akan membohongi syubhatnya. Al-tija ila shadihin laisa bisyirik. Bergantung dengan orang saleh ini bukan syirik. Kalau semisal dia faham apa itu syirik, maka pastilah akan membatalkan ucapannya tersebut. Lakin al-tija ila shalihin laisa bisyirik. Ini menunjukkan bahwasanya para pelaku kesyirikan, orang-orang yang terfitnah dengan jasad-jasad para wali dan orang-orang saleh, adalah orang-orang yang jahil tentang makna syirik. Orang-orang yang jahil tentang makna tauhid. Dalam keadaan mereka menetapkan syirik adalah dosa yang paling besar. Tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan utama untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Namun subhanallah, mereka jahil tentang makna-makna tersebut. Yang membuat mereka jahil, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tentang makna tauhid, makna syirik, adalah disebabkan karena duat kesyirikan, da'i-da'i yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Mereka menyebarkan sekian banyak syubhat, sehingga menjadikan orang-orang yang jahil kabur tentang hakikat realita kenyataan yang sebenarnya. Dan kebanyakan para pelaku-pelaku kesyirikan yang terfitnah dengan kuburan para wali dan orang-orang saleh, mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah karena terfitnah dengan seseorang yang menurut mereka sebagai seorang yang alim, sebagai tokoh masyarakatnya. Enggak mungkin ini perbuatan dosa, lah wong si fulan mengatakan demikian. Nah, bahkan dia sebagai penyedia jasa, ya, layanan untuk melakukan ziarah ritual ke kuburan orang-orang saleh. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, maka sudah pasti beliau menyebutkan innahu la yadri. Faqullahu, katakan kepada orang tersebut, kaifa tubri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuh. Bagaimana engkau bisa melepaskan dirimu dari kesyirikan sementara engkau tidak mengetahui apa itu syirik? Seseorang tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan dosa tertentu bila dia jahil tentang apa perbuatan dosa tersebut, ya kan? Dia jahil. Seorang yang memiliki pemahaman yang keliru saja ini bisa terjatuh ke dalam satu kesesatan yang berbahaya, apalagi seorang yang jahil, yang buta. Sama halnya seperti seorang yang disuruh untuk mendatangi rumah seseorang yang tinggal di pedesaan dan jalannya serta letak posisinya adalah letak di perkampungan yang terpencil, sementara banyak lorong-lorong jalan ke arah sana. Dia tidak tahu alamatnya, dia tidak tahu pula jalannya, maka sudah pasti dia akan menyasar ke tempat yang demikian jauh. Demikian pula orang yang jahil tentang kesyirikan. Sehingga bila kita melihat hujah-hujah yang disampaikan oleh mereka para pelaku kesyirikan, terkhusus orang-orang yang menyembah para salihin, para awliya, para al-anbiya wal mursalin, hujah-hujah yang mereka bawakan adalah hujah-hujah yang demikian lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, sehingga tatkala kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan dari sisi Allah untuk seseorang melakukan perbuatan kesyirikan, Allah sebutkan dengan tambahan ma anzalallahu biha min sultan. Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan satu kekuasaan pun untuk membolehkan seseorang melakukan perbuatan syirik tersebut. Artinya perbuatan kesyirikan adalah perbuatan yang sudah jelas-jelas menyimpang dan menodai hak Allah tabaraka wa ta'ala, sementara tidak ada hujah bagi para pelaku kesyirikan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Naam. Allah sebutkan kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita. Sebagaimana seekor laba-laba yang menjadikan rumah untuk dirinya. Kemudian Allah sebutkan sesungguhnya rumah yang paling lemah, labaitul ankabut, adalah rumah dari laba-laba tersebut. Namun laba-laba itu menyangka bahwasanya rumahnya adalah rumah yang demikian kokoh, akan bisa melindungi dirinya, akan bisa membuat dirinya nyaman dan aman dari bahaya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Rumah yang paling lemah adalah rumah al-ankabut, seekor laba-laba. Demikian pula perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan, hujah-hujah yang mereka sampaikan keseluruhannya untuk membenarkan apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang dibenarkan, adalah hujah-hujah yang lemah, yang wahiyah. Nah, sehingga mu'alif dari awal-awal kitab Kasbus Syubhat memotivasi seorang muslim untuk tidak gentar di dalam membantah dan menghadapi syubhat-syubhat para ahli syirik tersebut. Nah, kita katakan kepada dirinya, bagaimana kau bisa terlepas atau melepaskan dirimu dari perbuatan kesyirikan sementara engkau tidak mengetahuinya? Am kaifa yuharrimullahu alaika hadza wa yadhkur annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuh? Ataukah bagaimana bisa ketika engkau mengatakan Allah mengharamkan atasmu untuk melakukan perbuatan kesyirikan ini, dan kamu sebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni bagi pelaku kesyirikan, karena memang demikian nas Al-Qur'an. Wala tas'al anhu wa la ta'rifuh. Ketika kamu mengetahui Allah Azza wa Jalla mengharamkan atasmu melakukan kesyirikan dan Allah sebutkan pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, engkau tidak bertanya tentang apa itu syirik, dan engkau tidak mau tahu tentang apa perbuatan dosa syirik tersebut. Ini menunjukkan kerugian yang demikian besar ketika seseorang mengetahui ada di sana perbuatan dosa yang demikian besar, namun ternyata dia tidak mau tahu apa hakikat dari perbuatan dosa besar tersebut. Atahunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah kamu menyangka, pasti ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan satu dosa, apalagi dosa tersebut disebutkan dengan sekian dampak-dampak yang demikian besar bagi pelakunya, enggak mungkin dalam keadaan Allah biarkan tidak menerangkan hakikat dari perbuatan dosa tersebut. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkannya kepada umatnya. Ini sesuatu yang mustahil. Naam, agama ini telah sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, pada Hajjatul Wada', beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Hal qad ballaghtu?" Apakah saya telah menyampaikan semua risalah ini seluruhnya? Mereka disuruh untuk bertanya kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak mengetahui di sana ada sesuatu yang mereka jahil tentangnya. Sehingga Rasul mengatakan, "Alaqad balaghtu?" Bukankah saya telah menyampaikan risalah ini secara gamblang dan sempurna? Kemudian ketika mereka mempersaksikannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke atas langit dan mengarahkan ke para sahabatnya, "Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah." Naam. Sehingga mu'alif menyebutkan, "Atadhunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana?" Apakah engkau menyangka Allah tidak Allah Azza wa Jalla ketika mengharamkan perbuatan kesyirikan tersebut, Allah tidak menjelaskan apa hakikat dari syirik? Ini tentulah bila dikatakan iya saya menyangka demikian, menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah seorang yang sangat jahil. Sangat jahil, butuh untuk kemudian diterangkan, butuh untuk kemudian dijelaskan Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Ini jawaban dari syubhat tersebut. Ketika dia mengatakan iltija ila salihin laisa bi syirik, maka kita katakan kepada dirinya, terangkan kepada kita apa makna syirik. Nah, pasti dia akan mengatakan dia tidak tahu tentang apa itu syirik. Baru kemudian kita katakan apa yang disampaikan oleh ma'alif rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Idza qala hadzal musyrik anna la usyriku billah, apabila orang musyrik ini mengatakan saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa yang dia sendiri jahil tentang apa perbuatan dosa tersebut. Naam. Sebagian banyak air menyebutkan tarjun najata lam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Ketika seorang mengharapkan satu keselamatan namun ternyata dia tidak menempuh jalan yang bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya, ini enggak mungkin. Orang ingin selamat namun ternyata tidak menempuh jalannya, ini enggak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya as-safinah, perahu akan bisa berlayar di tempat yang kering. Pastinya perahu tersebut akan berlayar di tempat yang basah, yang dalam airnya. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wal iltija ila salihin laisa bisyirik. Ia mengatakan iltija, bergantung dengan orang-orang saleh, bukan termasuk dari kesyirikan. Ini menunjukkan jahilnya para penyembah kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya. Fajawib fajawabuhu, maka cara menjawabnya, kata beliau rahimahullah, ayyuqala lahu, untuk kita katakan kepadanya, alasta tuqirru anna Allah harma syirka a'zam min tahrim zina, bukankah engkau menetapkan Allah azza wa jalla mengharamkan kesyirikan dengan tingkatan dosa yang lebih besar dari keharaman perbuatan zina. Wa anna Allah la yaghfiruhu, fama hadza syirik, Allah tidak mengampuni perbuatan tersebut. Nah, terus terangkan kepada kita apa itu syirik. Nah, kita mengatakan perbuatan kalian kesyirikan karena kita faham itu adalah syirik, sementara kalian menafikan dari kita untuk dikatakan sebagai perbuatan kesyirikan dalam keadaan kalian jahil tentang apa hakikat dari syirik tersebut. Nah, ini menunjukkan kelemahan yang demikian bertingkat. Fa innahu sawfa la yadri wa la yujibu bis-shawab, maka pastilah orang tersebut akan mengatakan dia tidak tahu apa itu syirik. Kalau semisal dia kembali kepada pembahasan yang pertama, syirik itu hanya menyembah patung saja, maka kita bantah dengan syubhat yang sebelumnya. Nah, persangkaan dirinya syirik adalah menyembah patung, menyembah berhala dalam keadaan syubhat. Di awal pembahasan telah kita sebutkan, orang-orang musyrikin tidak hanya perbuatan kesyirikan mereka menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon saja. Namun di antara mereka ada juga yang menyembah nabi, menyembah orang-orang saleh. Dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, inilah ahli sunnah, ahli tauhid mengkritiki perbuatan mereka, orang-orang yang terfitnah dengan kuburannya, orang-orang saleh, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memposisikan wali-wali Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka harapkan orang-orang saleh ini akan mendekatkan mereka dengan Allah. Mereka mengharapkan orang-orang saleh akan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah di yaumil qiyamah. Ini artinya syafaat. Sehingga nampak jelas hujah-hujah mereka sama persis dengan hujah-hujah yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga PR kita ahli sunnah itu demikian banyak. Bukan hanya PR untuk membenahi masyarakat dari rongrongan syubhat yang berhubungan dengan kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan di dalam permasalahan manhaj dan yang semisalnya. Yang lebih besar daripada itu adalah membersihkan diri-diri mereka dari noda-noda kesyirikan. Dua istilah inilah yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan istilah tasfiyah wa tarbiyah. Ya kan, mungkin sering kita dengarkan ada istilah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah secara bahasa artinya memurnikan, memurnikan dan mendidik. Tasfiyah memurnikan di sini artinya memurnikan akidah seseorang dari akidah kesyirikan dan kekafiran, sehingga kita bersihkan akidah, ayo akidah kaum mukminin, dari akidah-akidah yang menyebabkan mereka kufur, keluar dari Islam. Di antaranya adalah akidah kepercayaan mereka kepada orang-orang saleh, sehingga menyamakan orang-orang saleh ini kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang semisalnya. Adapun tarbiyah artinya mendidik ibadah-ibadah mereka agar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tasfiyah menyebabkan mereka sebagai ahli tauhid, menjadikan seseorang sebagai ahli tauhid. Dengan tarbiyah menjadikan seorang sebagai ahli sunnah yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terwujudlah konsekuensi dari dua kalimat syahadat sebagaimana mestinya, la ilaha illallah, di dalam yang memberikan makna mentauhidkan Allah azza wajal, dan Muhammad Rasulullah yang di dalam yang memberikan konsekuensi membersihkan semua amalan-amalan ibadah-ibadah seseorang dari berbagai macam praktek-praktek kebid'ahan dan menjadikan amalan-amalan seorang sesuai dengan bimbingan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian beliau menyebutkan wala yujibu bisawab, dia tidak bisa menjawab dengan benar. Pastilah jawabannya akan ngelantur. Jadi tidak bisa menjawab dengan benar. Madama ya'taqidu anna talab asy-syafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa bisyirkin. Selama dia masih memiliki keyakinan meminta syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk dari kesyirikan. Padahal di syubhat yang sebelumnya sudah diingatkan ini termasuk kesyirikan. Naam. Fahuwa dalilun ala annahu la ya'rifu syirka alladhi 'azzamahu Allah ta'ala. Sikapnya tersebut sebagai bukti bahwasanya dia adalah seorang yang tidak mengetahui kesyirikan yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan kesyirikan sebagai sesuatu yang besar di dalam firman-Nya, inna syirka la zulmun 'adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang besarnya. Naam. Kemudian pada perkataan mu'alif yang selanjutnya, faqul lahu kaifa tubri'u nafsak ila akhirih, ya'ni idza bari'a atau bara'a nafsuka minasyirki biluju'ihi ila salihin, fajawabuhum min wajhain. Apabila engkau telah melepaskan dirinya dari perbuatan kesyirikan dengan engkau berdalih beriltija kepada orang-orang saleh bukan termasuk dari kesyirikan, maka jawabnya adalah dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, para kuburiyin beranggapan bahwasanya mereka sudah bertauhid dan iltija dengan orang-orang soleh bukan termasuk dari syirik. Maka ketika dia menetapkan yang demikian, jawabannya adalah dari dua sisi. Al-awwalu, sisi yang pertama adalah ayyuqal kaifa tubri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuh. Bagaimana bisa engkau membersihkan dirimu, melepaskan dirimu dari kesyirikan sementara engkau tidak tahu tentang apa itu syirik? Ini enggak mungkin. Falil hukmu 'ala syai' illa ba'da tasawwurihi. Bukankah menghukumi sesuatu itu setelah jelas dan nampak sesuatu tersebut? Kalau semisal belum jelas, maka tidak bisa menghukumi sesuatu sebagai hukum karena belum jelas. Naam. Dalam perkara dunia saja demikian. HP ini langsung disimpulkan, ini HP ini rusak karena apa namanya, sekedar mungkin permasalahan di baterainya saja. Kalau semisal baterainya diganti menjadi baru, maka akan bisa hidup seperti sebelumnya. Dalam keadaan dia belum memeriksa secara detail komponen-komponennya, dia buka LCD-nya, dia periksa dan yang semisalnya, langsung menyimpulkan demikian, maka gak mungkin. Ketika dibawa ke orang yang ahli di bidangnya, akan menertawakan orang tersebut. Ini jahil. Nah, ini jahil. Dia tidak tahu karena tidak membidangi sesuatu tersebut. Demikian pula perkataan Ma'alif di sini, menghukumi sesuatu itu setelah kita nampak hakikat dari sesuatu tersebut, baru kita hukumi demikian hukumnya. Fahukmuka bara'atu nafsika minasyirki wa anta la ta'lamuhu hukmun bila ilmin fayakunu mardudan. Sehingga kita, ketika engkau menyatakan dirimu sebagai seseorang yang sudah terlepas dari kesyirikan sementara engkau tidak mengetahui hukum syirik, maka menunjukkan engkau menjalankan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya, sehingga menjadilah pernyataanmu tersebut sebagai pernyataan yang tertolak, merdudan. Nah, menghukumi tanpa ilmu adalah hukum yang tertolak. Kemudian sisi yang kedua adalah ayyuqal limadha. Kita katakan kepada dirinya, kenapa? Atas'alu 'ani syirkil ladzi harramahullahu ta'ala. Apakah engkau bertanya kepada kesyirikan yang Allah telah haramkan, kesyirikan tersebut sebagai perbuatan dosa yang jauh lebih besar dibandingkan membunuh jiwa tanpa hak, berzina, wa aujaba li fa'ilihi an-nar, mewajibkan bagi para pelakunya untuk kekal abadi di neraka jahanam. Wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan atas pelakunya itu al jannah. Kenapa engkau tidak bertanya tentang hakikat syirik tersebut? Kalau semisal engkau faham dosanya demikian besar. Atadhunnu anna Allah harramahu ala ibadihi wa lam yubayyinuhu lahum wa lam yubayyinhu lahum. Apakah engkau menyangka bahwasanya Allah azza wa jalla mengharamkan sesuatu atas hambanya dalam keadaan Allah belum menerangkan kepada mereka hakikat sesuatu tersebut? Naam, hasyahu min dzalik. Ini tidak benar yang demikian. Sehingga jawaban ini bisa disimpulkan masuk di dalam ucapan seorang penyair yang masyhur, in kunta tadri fatilkal musibah. Wa in kunta la tadri fal musibatu a'zham. Kalau semisal engkau tahu sesuatu itu sebagai sesuatu namun engkau melakukannya, itu musibah. Kalau semisal engkau tidak tahu sesuatu itu namun engkau melakukannya, maka musibahnya jauh lebih besar. Nah, kalau semisal ahli syirik itu faham kesyirikan namun mereka melakukan kesyirikan, itu musibah. Tapi kalau semisal mereka jahil tentang kesyirikan itu sebagai kesyirikan namun mereka melakukan, maka menunjukkan musibahnya jauh lebih besar. Naam. Menunjukkan dia seorang yang mutajahil, yang menyengaja untuk jahil. Tidak ada keinginan dirinya untuk belajar, tidak ada keinginan baginya untuk kemudian bertanya. Dan yang semisalnya. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Adapun syubhat yang setelahnya kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah, dan ana minta kepada para tulab dan ikhwan untuk mencatat dan memahami apa yang tadi disebutkan, dan pembahasan setelahnya insyaallah kita akan murojaah. Tayyib insyaallah taala wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.